Jadi yang penting how to-nya ya, bagaimana kemudian kita meredesain kembali roadmap atau memetakan ya bagaimana perjalanan sukses kita. Seperti tadi cerita Bang Kavi, berbagai ilustrasi kita sudah dengar ya. Silahkan kalau sore hari ini Anda ingin juga sharing, Anda boleh call 633-9160 atau 0800-10-PAS-FM Anda di luar Jakarta. SMS online 0816-924-924 juga terus kami buka untuk Anda. Di akhir sesi, 5 partisipan nanti special gift Anda dapat berupa kaos dan buku yang penasaran dari Bang Kavi Kurnia. Kita tanggapin pertanyaan Pak Agung tadi. Jadi kalau ukurannya sukses itu di pekerjaan, kalau udah pensiun berarti kita sudah tidak akan mencapai sukses lagi. Dan Pak Agung cerita dia punya pendapat sukses bisa dengan membantu orang lain gitu ya. Terus berikutnya adalah tadi contohnya Columbus, dia kan nemuin benua Amerika kan juga sepotong-sepotong ya, sebuah perjalanan yang sampai akhirnya dia ketemu benua besar. Dan terus pertanyaan berikutnya dari Pak Agung adalah bagaimana ya caranya untuk kita bisa merubah tujuan hidup? Apakah seperti Bang Kavi juga yang mesti unik, mesti nyeleneh, mesti lateral, mesti berbeda? Jadi memang pertama-tama ya, yang seringkali terjadi di kita adalah kalau mau sukses kagak boleh pasrah. Gitu loh, kalau pasrah ya gak mungkin sukses gitu loh. Karena jadi berapa banyak sih contoh yang paling gampang aja, yang paling sering terjadi setiap hari dengan kita itu adalah begini. Kalau kita ngajak teman-teman kantor makan gitu loh, "Jul, makan apa lo?" "Terserah deh, gue ikut aja." Susah. Kita tanya lagi ke sebelah, "Makan apa nih?" "Ya terserah deh, aneh mah ikut aja." Banyak yang ikut, kita yang mikir ya. Udah ngikut dibayarin lagi. Oke, terus. Jadi seringkali yang terjadi adalah itu. Jadi jalanan untuk menuju sukses, roadmap to success itu gak pernah lurus. Udah pasti tergantung, bisa berkelok-kelok, berliku-liku, naik turun, dan seterusnya. Jadi it's okay gitu loh, kita mengalami revisi rute itu gak ada masalah. Tapi yang penting kita harus tahu jelas kemana tujuan kita. Yang sering terjadi adalah kita gak tahu jelas kemana tujuan kita. Saya sering misalnya kalau lagi memberikan motivasi di berbagai perguruan tinggi gitu loh, saya sering bertanya kepada para mahasiswa atau mahasiswi, "Apa sih cita-cita kamu?" Itu tidak ada satupun yang dengan antusias mengatakan, "Oh, cita-cita saya ini Pak." Nggak ada. Jadi kebanyakan dari mereka itu ya, di terutama di sekolah kan, "Kenapa kamu ngambil jurusan ini?" Itu banyak sekali yang mengatakan, "Ya saya ingin menyenangkan orang tua. Orang tua saya menganjurkan saya untuk mengambil." Berapa banyak sih di antara kita yang mengambil jurusan itu dengan sesuai keinginan kita? Oke, nah sekarang Bang, lebih baik yang mana? Kita memetakan sendiri jalan sukses kita by design kita sendiri, atau kita meminta orang lain yang jelas dia sudah tahu jalannya? Jelas kita yang mendesain, kita yang mendesain. Jadi untuk bisa sukses kagak harus nyeleneh, kagak harus aneh, kagak harus nyentrik gitu loh. Tapi Anda tahu apa yang Anda inginkan, you know what you want. Artinya gini, gue butuh lo misalnya, lo kan udah tahu nih, mungkin ukuran gue lo udah sukses, mungkin begitu ya. Gue minta tolong lo, "Bang, hidup gue begini, gue pengen seperti lo, ini jalannya gimana? Lebih baik gue seperti itu atau gue petakan aja sendiri?" Gitu. Mendingan petain sendiri, itulah sebabnya. Berapa banyak orang yang sukses gara-gara membaca buku orang lain yang sukses? Kagak ada. Karena berbeda jalan hidup. Kagak ada. Coba Anda tanya statistik. "Oh, saya sukses gara-gara saya membaca buku si Anu." Kagak. Buku orang sukses paling-paling menjadi inspirasi aja. Tapi tidak pernah ada kejadian ya, saya atau terang-terangan gitu loh, "Saya sukses gara-gara membaca buku si Anu." Kagak ada. Oke, kita ke SMS. Ada Tri Handayani, ini ibu mungkin ya, di Jakarta Selatan. "Apakah dengan kondisi tersasar justru meningkatkan skill yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya?" Nah, jadi orang kita kan gitu, suka ini beberapa SMS selalu mengatakan make it the best gitu. Jadi kalau dengan yang sering kali kita menganggap, ya udahlah, ini apa adanya, kita make the best of it gitu loh, kita make it best. Nggak bisa gitu loh. Jadi kalau Anda kesasar itu bukan arti, seringkali kesasar itu Anda tidak sesuai dengan minat Anda gitu loh. Jadi ya udahlah, akhirnya menekuni sesuatu gitu loh. Dan kalau Anda bukan pilihan Anda, ya pada akhirnya Anda merasa bahwa this is not my passion. Passion saya bukan di sini, semangat saya bukan di sini, gitu loh. Jadi Anda boleh aja kesasar dan kemudian Anda menjadi expert yang sangat luar biasa di hal-hal tertentu, gitu loh. Tapi pada titik tertentu nantinya dia pasti akan mencari lagi sesuatu yang passionnya, ya. Dia akan merasakan bahwa this is not my passion. Di sini semangat saya bukan di sini. Kalau lu, Bang, lu tahu nggak? Saya passion saya passion. Pak, saya waktu masih kecil, cita-cita saya cuma satu. Saya ingin menjadi sastrawan. Okay. Itulah sebabnya mengapa saya menekuni menulis, karena minat saya memang di situ, menulis. Dan itu saya lakukan, dan saya sangat berbahagia gitu loh untuk bisa menulis gitu, walaupun kagak seperti yang hebat-hebat ini, tapi ya lumayan lah. Kalau sekarang akhirnya lo jadi public speaker, lo jadi konsultan, itu adalah bagian lain itu, dari sastrawan yang sesungguhnya lo pengenin, ya? Iya, itu kan, kalau itu kan profesi ya, itu kan karir. Okay. Tapi kan minat saya yang sesungguhnya adalah my passion, semangat saya adalah di sastra. Jadi jangan salah kalau suka baca kate engkong, ya. Yeah. Nanti kita kembali lagi setelah jeda komersial.